اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang spesial pada subuh ini datang hadir bersama kita, saudara-saudara kita dari Sumatera Barat, ada pula yang dari Pangkalan Kerinci, ada pula saudara kita yang jauh, hamba Allah datang dari Palestina. Oleh sebab itu nikmat besar ini kita berada di tempat yang baik, berkumpul dalam suasana waktu yang baik, dalam ibadah yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah dalam kebaikan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana biasa, subuh Sabtu kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subuh ini pun kita melanjutkan yang sudah-sudah mengkaji hadis Rasulullah. Hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna lisyaitani bibni Adam lammatan walil malaki lammatan." Sesungguhnya syaitan itu punya lammah terhadap ibnu Adam, dia juga ada lammah dari malaikat. Jadi ada anak Adam, ada lammah dari syaitan, dan ada lammah dari malaikat. Apa makna lammah? Nanti kita bahas setelah saya jelaskan terjemah hadis ini. Fa'amma lammatu syaitan, adapun lammah dari syaitan itu adalah fa'i'adun. Lammah yang dari syaitan itu fa'i'adun bisyari, dia menjanjikan kepada syar, kepada kejahatan, kepada kejelekan. Wa takdzibun bil haqq, dia mengajak pada mendustakan yang hak yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dari syaitan. Wa amma lammatul malak, sedangkan lammah dari malaikat itu fa'i'adun bil khairi, maka dia menjanjikan kepada yang khair, kepada yang baik-baik. Wa tasdiqun bil haqq, dan dia membenarkan yang hak. Faman wajada zalik, siapa yang mendapatkan lammah yang dari malaikat, faly'lam annahu minallah, maka ketahuilah bahwa itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu itu datang dari Allah, faly'ahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah, karena sudah diberikan Allah nikmat. Tapi tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk harta, tidak dalam bentuk materi, tanah, benda, tapi dia datang dalam bentuk lammah dari malaikat yang menjanjikan kepada kebaikan dan membenarkan yang hak. Faman wajada zalik, siapa yang mendapatkan itu, falyahmad fa'lam, maka hendaklah dia tahu, annahu minallah, bahwa itu datang dari Allah. Falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajadal ukhra, tapi siapa yang mendapatkan lammah dari syaitan yang menjanjikan kejelekan dan mendustakan yang hak, siapa yang mendapatkan yang itu, na'udzubillah, falyata'awwaz billah, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah, minasyaitanir rajim, dari syaitan yang dirajam, dari syaitan yang terkutuk. Summa qara'a, setelah Nabi membaca menjelaskan ada dua lammah, summa qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitan, syaitan, ya'idukumul faqra, dia menjanjikan faqr, fakir kepada kamu, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu berbuat fahsya, keji. Surat Al-Baqarah ayat 268. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa shadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim, dan maha dan benar pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung dan mulia. Wa nahnu ala zalika minasyahidin, dan kita terhadap semua itu termasuk para saksi kebenaran. Wasyakirin, dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan syarah penjelasan hadis ini, pertama kita jelaskan makna lammah. Lammah menurut bahasa mengandung tiga makna. Yang pertama an-nuzul, yang kedua al-qurbu, yang ketiga al-isabah. An-nuzul turun, al-qurbu mendekat, al-isabah mengena. Turun, mendekat, mengena. Baik yang lammah dari syaitan pun begitu juga, turun dia, mendekat, dan mengena. Yang dari malaikat pun begitu juga, turun, mendekat, dan mengena. Apa yang dia kena? Satu gumpal, satu genggam, satu suap yang ada dalam diri manusia. Yang kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh jasad menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh ini menjadi rusak. Dialah yang menjadi penggerak. Maka itulah yang ditembak oleh lammah syaitan tadi. Dia turun, kemudian mendekat dan mengena. Dan yang datang dari malaikat pun begitu juga. An-nuzul turun, al-qurbu mendekat, al-isabah, dan dia mengena ke dalam. Kemudian pula dia terbagi kepada dua. Satu lammah dari malaikat, satu lammah dari syaitan. Yang lammah dari syaitan itu disebut dengan waswasah. Yang lammah dari malaikat disebut dengan ilham. Begitu disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Dua-duanya sama-sama lammah, sifatnya pun sama-sama tiga, turun, mendekat, dan mengena. Tapi nama yang dipakai untuk yang datang dari malaikat disebut dengan ilham, yang datang dari syaitan disebut dengan waswasah. Kita menyebutnya ada waswas, alladhi waswis, bisik-bisik, berbisik. Ah, ini nampaknya ada bisikan syaitan. Ini yang disebut dengan lammah. Tapi datang dari syaitan. Kalau datang dari malaikat, dia tak disebut bisikan. Saya dapat bisikan malaikat, tidak. Tapi disebut dia dengan ilham dari malaikat. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu datang dari syaitan, satu datang dari malaikat. Tapi Nabi menjelaskan supaya kita berhati-hati. Nabi tak menjelaskan yang dari malaikat dulu, tapi Nabi menjelaskan yang datang dari syaitan. Fa'amma lammatu syaitan, adapun lammah dari syaitan yang bernama waswasah itu, fa'i'adun, maka dia menjanjikan bisyarri, yang dia janjikan kejelekan, keburukan yang tidak baik. Watazibun bilhaq, dan dia mendustakan kebenaran. Yang pertama datang dari syaitan. Ada tiga pendapat ulama tentang makna kata syaitan. Yang pertama, syaitan diambil dari kata syafana, artinya ba'udah, jauh. Mengapa syaitan itu disebut jauh? Karena dia ba'idun anir rasyad, karena dia jauh dari jalan kebenaran. Ba'idun anir rasyad, karena dia jauh, rasyad lurus, dia jauh dari sifat yang lurus, maka dia disebut dengan syaitan. Makna yang kedua, syaitan diambil dari kata syata yashitu, artinya halaka. Makna halaka, binasa. Mengapa dia disebut syaitan binasa? Karena dia tidak abadi di hadapan Allah. Karena dia binasa. Karena dia masuk dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga, disebut dia dengan syatayat syitu, asal akar katanya syaitan. Maknanya ihtaraqa, terbakar. Mengapa dia terbakar? Karena dia dari api. Maka dia pun di azab Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan api. Maka dia terbakar. Sebelum diazab pun namanya sudah menampilkan sosok yang diazab. Maka dia disebut dengan syaitan, makhluk yang terbakar. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa asalnya, dari mana dia datang? Allah ta'ala menciptakan dua makhluk, selalu disebutkan keduanya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Dua makhluk, tapi tidak semua jin itu syaitan. Mengapa begitu? Dapat kita lihat dalam surat Al-Jin. Allah Ta'ala menjelaskan ucapan jin yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Jin. A'udzu minasy syaithanir rajim. Qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada sekelompok jin, istama'a, bukan sami'a. Kalau sami'a hanya mendengar, tapi istama'a mendengar, memperhatikan, menggunakan apa yang ada dalam diri untuk menangkap dan mencerna bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Annahu istama'a nafarum minal jin, bukan satu dua, tapi nafar, makna nafar lebih dari dua, banyak, sekelompok. Annahu istama'a nafarum minal jin, ada sekelompok jin yang mendengar, memperhatikan bacaan Al-Quran. Lalu apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami dengar, kami perhatikan, sami'na, kami dengar, Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang dibaca Muhammad itu ajaba, menakjubkan. Dari kata ajaba itulah muncul kalimat ajib, menakjubkan, sangat mengherankan, dahsyat, hebat. Begitulah kami dengar. Jin sendiri mengaku dalam surat Al-Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Jadi kalau ada bapak lihat nanti mendengarkan musabaqah tilawatil Quran, orang Islam mengantuk, itu lebih parah daripada jin. Jin saja mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Oh kalau begitu tak semua jin itu syaitan? Tidak. Dalam surat jin mereka nyatakan inna anna kami ini minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ini ada yang muslim wa minnal qasitun, dan ada pula yang qasitun, durhaka, kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang muslim itu? Jin yang muslim itu mereka taharrau rasyada, mereka selalu mencari rasyada, mencari jalan yang benar, mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang kafir itu yang disebut dengan syaitan. Ulaika li jahannama hataba, mereka akan menjadi hatab, hamalatal hatab, hatab kayu bakar. Mereka akan menjadi li jahannama hataba, akan menjadi kayu bakar untuk neraka jahannam. Jadi kalau Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu adalah nas, manusia, wal hijarah, dan batu, batu berhala, semua berhala-berhala itu semua akan jadi bahan bakar api neraka. Nah, jadi makin banyak berhala kita buat, makin besar patungnya, itu untuk membakar kita nanti di akhirat. Na'udzubillah. Dalam surah Al-Baqarah hanya disebut dua, waquduhan nas, bahan bakarnya nas, manusia, wal hijarah, batu. Lalu bagaimana dengan jin, Pak Ustaz? Maka Allah Ta'ala menyebut dalam surat Al-Jin, jin yang kafir, yang jadi syaitan, maka dia li jahannama hataba, maka dia menjadi bahan bakarnya api neraka. Kalau begitu tiga, nas, hijarah, jin yang kafir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kafir inilah yang datang membawakan lamah, nuzul, turun, qurbu, mendekat, al-isabah, masuk ke dalam hati, berbisik-bisik. Apa yang dia bisikkan? Yang disebut dengan waswasah. Fa'amma lammatu syaitan, adapun lamah waswasah dari syaitan yang dia janjikan, fa'i'adun bisyari, sifatnya dua. I'adun bisyari, menjanjikan syar, kejelekan. Wa takdzibun bilhaq, mendustakan yang hak, mendustakan kebenaran. Fa'i'adun bisyari, menjanjikan kejelekan. Yang dimaksud dengan syari di sini adalah tiga. Yang pertama, al-fisqu, fasiq. Yang kedua, az-zulmu, zalim. Yang ketiga, al-kufru, kafir. Lah puncaknya. Pertama, fasik. Kedua, zalim. Ketiga, kafir. Kufur. Nama sifatnya kufur, orang yang punya sifat itu kafir. Nama sifatnya fisq, orang yang punya sifat fisq itu fasik. Nama sifatnya zulm, orang yang punya sifat zulim, zalim, yang punya sifat zulm. Inilah yang dibisikkan kepada hati manusia oleh syaitan. Yang pertama dia bisikkan fasik. Apa itu fasik? Dengan penuh kesadaran tahu melakukan perbuatan maksiat, tapi tak keluar dari perbuatan tersebut. Apakah tak ada orang yang tahu ini haram? Tahu dia haram, tapi mengapa tak keluar di situ? Syaitan mengatakan, jangan keluar dulu, umur masih panjang, kenapa cepat-cepat keluar? Datang bisikan malaikat, mungkin tak lama lagi mati, baru melihat orang mati, jangan dulu keluar. Menurut check up terakhir kan tak ada masalah apa-apa. Dia tak sadar syaitan itu kalau datang, dia tak melihat hasil check up terakhir. Syaitan kalau datang, dia tak melihat akte kelahiran. Tapi syaitan menjanjikan, dia bisikkan, sekali, dua, tiga kali dia bisikkan, supaya tetap berada dalam kefasikan. Kalau orang sudah fasik, ayatnya tadi diwacakan imam kita pada rakaat pertama, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Falamma zaghu, ketika hati itu menyimpang, mulai dia menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan sekalian. Jadi ayat itu jangan dipotong, azaghallahu qulubahum, Allah membelokkan hati mereka. Saya tak salah Pak Ustaz, Allah yang membelokkan, ini dalilnya. Memang betul Allah membelokkan, tapi yang dibelokkan Allah itu siapa? Bukan orang yang lurus. Falamma zaghu, mereka duluan berpaling, berbelok, azaghallahu qulubahum, dibelokkan Allah sekalian. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengetahuan yang sempurna, tahu dia ini salah, tapi tetap juga dia buat. Inilah orang yang fasik. Syaitan membisikkan kefasikan, lalu membuat dia bertahan nyaman dalam kefasikan. Lalu Allah Ta'ala azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Ayat itu dibacakan imam kita tadi rakaat pertama, Allahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Pada Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang membisikkan kefasikan itu? Syaitan. Dibuatnya orang nyaman dalam perbuatan dosa. Tak usahlah taubat sekarang, nanti saja, tunggu setelah pensiun baru taubat. Kalau taubat sekarang, besok buat dosa lagi. Makanya ada langsung ke telinga saya, sebenarnya mau ikut pengajian Pak Ustaz, tapi nantilah pensiun dulu. Apa dapat dijamin pensiun itu duluan baru Israel datang? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang membisikkan itu? Syaitan. Kenapa demikian? Karena itulah profesi dia. Memang sudah job description dia memang itu. Fasik, zalim, kafir. Fasik, dia buat orang merasa nyaman dalam perbuatan maksiat. Yang kedua zalim, aniaya. Bapak ibu dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa. Lalu dengan kuasa itu di bawah banyak orang yang bernaung, hidup anak istrinya tergantung dari kuasa bapak dan ibu. Orang yang sombong tak sadar itu pinjaman Allah, tapi orang yang beriman sadar dia. Satu kali subuh ini saja, tadi kita masuk tahiyatul masjid, masuk qabliyah subuh, salat subuh, tiga kali kita nyatakan itu bukan punya kita, punya Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, keagungan, kemuliaan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala puja-puji dan doa. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, punya engkau ya Allah, bukan punya aku. Kalau saat ini kau titipkan kuasa padaku, ini titipan engkau. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kalau engkau mau, engkau angkat setinggi-tingginya. Kalau engkau mau pula, engkau jatuhkan setinggi-tinggi, serendah-rendahnya. Ini punya engkau ya Allah. Orang yang sadar, tapi syaitan lupakan itu. Datang lamah waswasah dari syaitan. Apa kata syaitan? Ini punya engkau. Kalau bukan engkau yang kerja keras, tak akan dapat. Engkau yang menuntut ilmu, engkau yang mencari petang dan pagi, ini hasil usahamu. Maka apa? Dijanjikannya kezaliman, dibisikkannya kezaliman. Jangan bayar cepat-cepat gaji karyawan, tahan dulu biar nampak mana yang kuat, mana yang lemah. Justru dengan begini akan nampak hebat engkau, wibawamu akan tampak. Datang orang mengemis, tolonglah Pak. Semakin mengemis banyak orang, semakin meminta-minta orang, maka engkau akan semakin besar. Siapa yang membisikkan? Syaitan. Lammatu syaitan. Syaitan datang membisik-bisikkan itu. Lalu orang pun merasa, jangankan pada yang besar, pada gaji, jangankan pada yang berbentuk materi, yang kecil, apa itu kecil? Ucapan salam, ucapan salam pun dibisikkan syaitan. Tahan dulu, jangan ucapkan duluan. Kamu kan lebih tua, mengapa ucapkan duluan? Kamu kan lebih hebat, mengapa ucapkan duluan? Kamu kan orang terhormat, tahan dulu, dia duluan ucapkan salam. Kamu kan yang paling banyak sumbangannya di masjid ini, namanya saja nama kamu, masa kamu duluan yang ucapkan salam? Pada yang kecil sekalipun dia tahan, karena setan kerjanya dia bukan targetnya yang besar-besar, enggak, yang kecil-kecil dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada itu, lalu puncaknya apa? Kekafiran. Sampai dia kepada puncak bisikan adalah kekafiran. Dibisikkannya kepada kekafiran, lalu orang merasa tidak kafir, padahal dia sudah keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerja dia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang pertama, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, aku akan sesatkan mereka. Allah Ta'ala bercerita tentang ucapan syaitan. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, aku akan sesatkan mereka, manusia, anak cucu keturunan Adam, ini akan aku sesatkan. Sesudah disesatkan, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, aku akan buatkan angan-angan dalam dirinya. Maka orang yang sesat tadi pun berangan-angan. Datang orang menasihati, kamu cepatlah kembali ke jalan Allah. Tapi syaitan memberikan angan-angan. Oh, umur masih panjang, badan masih sehat, banyak harta benda, kekuatan. Wala umanniyannahum, wala amurannahum. Wah, ini langkah ketiga. Langkah pertama sesatkan, langkah kedua buat dia dalam mimpi angan-angan, langkah ketiga wala amurannahum, mulai datang perintah, order, perintah, dapat dia tunjuk kiri tunjuk kanan. Wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka, falayubattikunna adhanal asnam, adhanal an'am. Sampai sehebat apa perintah syaitan itu, sampai sanggup memerintahkan orang, falayubattikunna, untuk memotong adhanal an'am, telinga binatang ternak. Ini zaman jahiliyah dulu, orang Arab, kalau dia punya banyak ternak, kambing, unta, sapi, ada ternak itu yang digunting telinganya khusus, untuk apa? Ini ternak, kambing ini, unta ini, lembu ini tak boleh ditunggang, tidak boleh membajak, tidak boleh dikasih beban berat, ini khusus untuk dewa, persembahan untuk syaitan, sampai kepada tingkat itu. Falayubattikunna adhanal an'am. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala, menontohkan, memperlihatkan perbuatan syaitan pula. Wala amurannahu, aku akan perintahkan mereka, kata syaitan, falayughayyiranna khalqallah, memerintahkan mereka sampai pada tingkat falayughayyiranna khalqallah, sanggup merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua datang daripada syaitan. Syaitan secara umum yang berasal dari jin, induk dari syaitan itu adalah iblis. Iblis diambil dari kata ablasa, artinya yai'asu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena dia putus asa dari segala ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut dengan, bergelar dengan iblis. Dialah induk dari segala syaitan. Wabarakatuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau datang bisikan ini, maka kita disuruh falyata'awwaz, hendaklah memohon perlindungan billah, kepada Allah, minasyaitanir rajim, dari syaitan yang rajim, terkutuk, dari syaitan yang dirajam. Maka kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahis sami'il alim minasyaitanir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainil lamah. Ini semua diajarkan adalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kapan batasan kita ini digoda? oleh syaitan. Apakah ada limit tertentu? Kalau sudah sampai tingkat ini tak lagi digoda syaitan, maka tak ada. Bisikan itu akan tetap datang. Kenapa begitu? Karena kerja keras syaitan yang tak tanggung-tanggung. Kalau kita bacalah Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang kerja syaitan. Apa kata mereka? Wala atiyannahum, maku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wala tajidu aksarahum syakirin, tak akan kau dapati kebanyakan mereka itu bersyukur, ya Allah. Tak lepas mereka datang, depan, belakang, kanan, kiri. Dia datangi bapaknya, lulus bapaknya, dia datangi anaknya, lulus anaknya, dia datangi istrinya, Ibrahim, Ismail, Hajar. Dia abadikan dalam bentuk permusuhan, perlawanan melawan syaitan. Rajman lirrahman, rajman lishayatin, waridan lirrahman. Rajam untuk syaitan dan riba untuk Allah. Melontarlah jumrah, simbol perlawanan kepada syaitan. Tapi kita bukan melempar syaitan, hanya sekedar simbol. Supaya apa? Balik ke tanah air, supaya nampak, tanam dalam hati, inilah permusuhan yang abadi dengan syaitan. Oleh sebab itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna syaitana lakum aduun, syaitan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Banyak orang tahu syaitan itu musuh, tapi tak semua orang menjadikan syaitan sebagai musuh. Ada juga yang berkawan dengan syaitan, bahkan menjadikan syaitan sebagai penolong. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yattakhidhi syaitana waliyan, siapa yang menjadikan syaitan sebagai walian, penolongnya, pemimpinnya, pembimbingnya, faqad khasira khusranan mubina, maka sesungguhnya dia sudah rugi serugi-ruginya. Kita memohonkan perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari syaitan. Zaman sekarang banyak orang yang khilaf, silap, kalap, justru mencari syaitan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Pergi ke kubur-kubur kerawat, naik ke bukit, bersemedi di tepi sungai, beri sajen berbagai macam. Supaya apa? Supaya berkawan, minta kepada syaitan. Na'udzubillah. Syaitan memang menjanjikan itu. Tapi, wa ma ya'iduhumu syaitanu illa hurura. Yang dijanjikan syaitan itu hurur, hanya permainan. Seperti orang yang kehausan, lalu dia berdiri di atas pasir terik yang panas, lalu dia lihat dari jauh air. Oh, inilah air, inilah hurur, fata morgana yang dijanjikan syaitan. Ketika mendekat, maka dia hilang. Andai orang berkawan, bersahabat dengan syaitan, lalu meminta apa yang diminta, diberikan oleh syaitan, sampai kapan dia dapatkan itu? Hanya sampai ajal tiba, ketika umur masih bersemayam di dalam diri, ketika roh masih ada dalam badan. Selesai itu, maka mati dalam kekafiran. Na'udzubillah. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subuh ini kita selamat dari godaan syaitan, insyaAllah. Tapi apakah jamin subuh besok akan selamat juga? Selalu kita mohon, Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, tolong kami ya Allah, kami lemah, tak punya kekuatan. A'inna, tolong kami, ala zikrika, untuk selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk selalu dapat beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Maka subuh ini kita selamat, besok kita berharap selamat. Sampai kapan? Wala tamutunna, jangan kamu mati, illa melainkan wa antum muslimu. Datang bisikan syaitan, ini kan hari Sabtu, hari libur, minggunya sudah 5 hari kerja, masa sekali-sekali tak boleh tidur pagi sampai 7:30? 7 hari diberikan Allah, 6 baik cukuplah, yang 2 ini tak baik, kan bisa ditutup-tutupi, kata syaitan. Tapi kita tidak. Oleh sebab itu di dalam kitab Sahih Bukhari, nah, Imam Bukhari bukan membuatkan satu hadis, dibuatkan satu bab, bab khusus. Apa itu? Manama orang yang tertidur walam yusalli, sampai dia tidak salat subuh, balas syaitanu fi udhunihi, telinganya sudah dikencingi syaitan. Jadi orang yang tak solat subuh tu tidur sampai terbit matahari, seolah-olah tertulis di telinganya, toilet, toilet syaitan, water closet. Kayak apa pun yang kita sampaikan tak masuk. Diajak nasihat tak masuk, masukkan pelajaran tak masuk, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang yang beriman tak heran, tak tanya apa sebab? Makan sudah, minum sudah, akal sehat, tak ada kurang satu apapun. Kenapa tak masuk? Karena tak nampak saja. Andailah kita tampak, dan alhamdulillah tak ditampakkan Allah. Andai ditampakkan Allah, nampaklah tulisan WC di telinga kawan kita tadi, maka bisa apa yang dapat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu setan tu buang air juga ya ke telinga orang yang tak salat subuh berjamaah akibat tertidur karena dikencingi oleh setan. Makan jugakah setan? Ya. Minum jugakah dia? Ya. Tidur jugakah dia? Ya. Kepada siapa dia ikut makan, minum dan tidur? Maaf cakap, bahkan berhubungan kelamin kepada orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika makan kita ucapkan bismillah, ketika akan tidur kita ucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, Allahumma jannibni wa jannibna syaitan bima razaqtana. Apa maknanya? Supaya tidak ikut syaitan. Oleh sebab itu sangat senang syaitan berkawan dengan makhluk anak cucu keturunan Adam yang tak berdoa makan, tak berdoa tidur, tak berdoa minum, dan tak berdoa saat hubungan kelamin. Dapat dia menikmati semua kehidupan anak cucu keturunan Adam. Bahkan ada orang yang menyediakan tempat tidur untuk syaitan. Hadisnya sahih Muslim, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Firashun lirajul, satu tempat tidur untuk laki-laki. Wa firashun lizawjatihi, limraatihi, satu tempat tidur untuk istrinya. Wa firashun libayt, satu tempat tidur. Wa salis libayt, satu untuk suami, satu untuk istri, satu untuk tamu. Wa rabi' lisyaitan, yang keempat untuk syaitan. Apa maknanya? Asal lebih dari kebutuhan, maka kelebihan itu pasti untuk sombong, untuk angkuh, maka itu berarti li syaitan, untuk syaitan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau satu tempat tidur saja berlebih berarti menyediakan tempat tidur syaitan, apalagi yang lain berlebih. Oh kalau begitu orang Islam tak boleh kaya. Siapa bilang? Al mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairun, lebih baik di mata Allah, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Tapi berlebihnya itu untuk apa? Menolong fakir miskin, mencari harta banyak untuk apa? Menyekolahkan anak yatim, bukan untuk angkuh dan sombong. Kalau berlebih, datang angkuh sombong dalam, ditumpuk jama'ah malau wa'addadah, menumpuk harta wa'addadah, dan menghitung-hitung pagi dan petang. Ini kerja syaitan. Makanya Allah sebut dalam Quran, innal mubazzirin, orang yang mubazzir, kanu ikhwana syayatin, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Menengok orang mubazir, setan sangat senang. Kenapa? Karena berjumpa dengan saudara. Kalau setannya di barat, dia panggil bro, brother, kata dia. Kalau di tempat kita, dia panggil saudara, tergantung daerah masing-masing. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, kalau sudah perbuatan seperti perbuatan setan, tidurnya menyediakan telinga tempat buang airnya setan, makannya ikut berkawan dengan setan, kau tahu mulutnya mengusir setan, setan itu pun heran kenapa sesama saudara berau mengusir. Apa yang ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu mesti sesuai. Kapan setan itu baru berhenti? Suatu ketika Aisyah cemburu, hadisnya hadis sahih, cemburulah Aisyah, lalu Nabi tahu apa yang ada pada diri Aisyah. Kata Nabi, agerti, engkau cemburu hai Aisyah. Dijawab oleh Aisyah, mali la yagharu ala mithli wa mithlik, kenapa aku tak boleh cemburu, aku kan manusia juga, sama aku seperti engkau ya Rasulullah, aku cemburu. Kata Nabi, ja'aki syaitani, syaitanmu sudah datang. Kata Aisyah, awa ma'ayya syaitan, apakah bersamaku ada syaitan? Naam, ya, kata Nabi. Wa ma'akulli insan, apakah setiap insan, setiap manusia ada syaitannya? Naam, ya, kata Nabi. Wa ma'aka syaitan, apakah bersamamu juga ada syaitan? Naam, ya, kata Nabi. Bersamaku pun ada syaitan, illa anna Allah a'anani, hanya saja Allah menolong aku, fa aslama, syaitanku masuk Islam. Bersamamu ada syaitan, bersama umat yang lain ada syaitan, bersama engkau ada juga. Naam, dia ada syaitan, hanya saja Allah menolong aku, syaitanku masuk Islam. Kita, syaitan kita masih sesetan-setannya. Oleh sebab itu kita perlu pertahanan yang kuat. Apa yang dapat mengusir dia pergi? Min syarril waswasil khannas. Kita disuruh berlindung dari syarri, kejelekan, kejahatan, waswas. Bisikan-bisikan. Lemah dari syaitan tadi disebut dia dengan waswas. Waswas. Siapa yang berbisik-bisik? Khannas. Siapa itu khannas? Makhluk khannas yang bersembunyi. Mengapa dia disebut makhluk yang bersembunyi? Dia bersembunyi ketika kita berzikir. Orang berzikir, dia bersembunyi. Kapan dia keluar? Ketika orang lalai. Maka kita hitung 24 jam yang diberikan Allah. Berapa hari, berapa menit kita lalai, berapa menit kita ingat. Saat kita ingat, dia pun pergi. Saat kita lupa, dia pun keluar. Saat kita ingat, dia pergi lagi. Saat kita lupa, dia pun keluar lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, pergi dia. Lupa kita, datang dia lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, pergi dia. Ketika kita lupa, datang dia lagi. Oleh sebab itu apa kata Nabi? Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Kamatsalil hayy wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Mengapa begitu? Karena ketika kita berzikir mengingat Allah, maka dia pun pergi. Itulah mengapa kita disuruh senantiasa dalam wudu. Kenapa begitu? Karena ketika wudu bersih, suci, kuat datang bisikan malaikat, maka dijauhkan dari bisikan syaitan. Karena kedua ini akan tetap datang bersemayam. Dapatkah seseorang mengatakan dengan sangat pasti, Pak Ustaz, saya ini sudah tak lagi dibisiki syaitan? Kalau ada orang yang berani mengatakan demikian, berarti ini orang perlu kita waspadai. Kenapa begitu? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tak mengikuti hawa nafsu. Syaitan sendiri bersumpah. Apa kata syaitan? Fa bi 'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda, aku akan sesatkan mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad. Selama ruh bersemayam dalam jasad, selama itu pula dia akan tetap memberikan waswasah. Al-nuzul turun, al-qurbu mendekat, al-isabah mengena ke dalam. Hanya saja ada yang kena dan ada yang tak mengena. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang menjamin dia tidak lagi digoda syaitan, berarti ruhnya sudah keluar dari jasad. Asyaitan yajri majrad dam, syaitan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berjetak, selama darah mengalir, di situ syaitan datang mengalir. Kita disuruh senantiasa waspada. Kalau orang yang setingkat Aisyah, ma'aki ja'aki syaitanik, datang syaitanmu, apalagilah kita yang dalam lingkungan seperti ini. Maka ketika datang bisikan itu, cepat-cepat kata Nabi SAW, falyata'awwaz billah, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya orang yang sadar ada pencopet dalam bis kota, dompetnya tak hilang. Kenapa? Dia senantiasa pegang, tahu dia datang copet nanti. Kapan baru datang orang kehilangan? Ketika, kok bisa hilang? Tak ingat saya. Di saat tak ingat, itulah dia datang. Di saat lupa, itulah dia datang. Di saat takabur, insya Allah kalau orang macam saya ini tak akan hilang dompet saya. Di situlah akan kehilangan dompet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita disuruh senantiasa waspada. Kenapa demikian? Karena dia tak berhenti menggoda manusia. Kenapa begitu? Karena dia ingin mencari orang sebanyak-banyaknya, pengikut sebanyak-banyaknya. Lebih banyak, lebih baik. Dalam hukum syaitan berlaku multi-level marketing. Bukan menyindir bapak ibu, enggak. Kalau ada yang bergelut di bidang ini dia untuk mencari orang sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena memang itulah persumpahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh ini kita kuatkan diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di awal kehidupan sampai akhir kehidupan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita khawatirkan dia datang bukan saat ini. Kalau saat ini, insyaAllah, dia datang saat kita sakaratul maut. Padahal yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umuri khawatimahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku khawatimahu, nanti terakhir waktu penutupnya. Na'udzubillah, di awal diisi baik, di tengah isi baik, ditutup dengan yang tak baik, tak selamat dari godaan syaitan. Oleh sebab itu kita senantiasa berharap kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami ini dengan husnul khatimah. Apa maknanya? Akhir kalam la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, man akhira kalamih, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Tapi mustahil di akhirnya la ilaha illallah, kalau di awalnya syaitan berkawan bergelimang dengan syaitan, tahu-tahu ditutup dengan la ilaha illallah, di mana keadilan Allah? Kita berusaha di awal ni dengan la ilaha illallah, di tengah la ilaha illallah, ditutup di akhir pun dengan la ilaha illallah. Selamat kita dari bisikan itu dengan senantiasa istiqamah. Ini yang disebut Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, sekali la ilaha illallah tetap rabbunallah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Kapan malaikat itu turun? Jangan pula mengaku sekarang, nanti datang agak 2-3 kali Sabtu berjumpa ke saya dah sama malaikat itu Pak Ustaz, di depan akramun nas, di dekat pohon rindang. Bukan, syaitan mengaku malaikat. Malaikat itu akan datang nanti waktu sakaratul maut. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Kenapa? Karena sudah istiqamah. Orang yang istiqamah diberikan Allah balasan. Nanti ketika akan sakaratul maut, datang dua perasaan. Satu takut, satu sedih. Takut menghadapi entah masuk neraka, entah masuk syurga. Takut entah selamat, entah tidak meniti titian siratal mustaqim. Takut entah bisa, entah tidak menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sedih, meninggalkan anak dan istri, handai tolong sahabat, kerabat, tetangga, jamaah. Datang perasaan takut dan sedih. Tapi orang yang husnul khatimah karena istiqamah, datang malaikat memberikan kabar. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita jaga senantiasa dalam wudu, senantiasa dalam ibadah-ibadah sunat, senantiasa bersama orang-orang saleh, senantiasa menghadiri tausiah pengajian, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, senantiasa menjaga hati, senantiasa berzikir dan khusyuk kepada Allah, maka kita pun akan mati dalam istiqamah. Tersenyum wajah padahal dalam keadaan sakit keras, tapi orang heran menengok wajahnya bercahaya, tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Padahal yang ditinggalkan kacau balau, dia tersenyum karena mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, 40 menit saya menyampaikan tausiah subuh ini kita tiadakan tanya jawab, karena kita kedatangan seorang hamba Allah yang datang dari jauh, berjumpa dengan berbagai macam orang yang ada di Palestina sana. Bagaimana ini pun termasuk juga menguatkan kita, menguatkan hati kita. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.